Baik, mulai Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala al-qa'idatul ula an ta'lama anna al-kuffara alladhina qatalahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mukirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqur raziqul mudabbiru wa anna dhalika lam yudkhilhum fil islami wa dalilu qawluhu ta'ala kul man yarzukukum minas samai wal ard amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Lanjut at-ta'liq. At-ta'liqu qala Syekh Ibnu Bazin rahimahullahu ta'ala al-qa'idatul ula an ta'lama anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was-sahabatu mukirruna bitauhidir rububiyyati bi anna Allah khaliquhum wa raziquhum wa mudabbiru umurihim wa laysa indahum fi hadha shakkun wa juhalul muslimina al-yawma yahsabuna anna hadha at-tauhida yakfi wa hadha minal jahli id sara al-mushrikuna a'lama minhum fa idza aqarra ahaduhum birrububiyyati wa qala inna Allaha rabbi wa khaliqi wa raziqi fa inna dhalika la yakfi fal mushrikuna aqarru bidhalika yaqulu ta'ala wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah wa yaqulu wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardu wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah fa anna yufaqun fal musyrikuna mukirruna bidzalika qala ta'ala qul ya'ni ya muhammadu qul may yarzuqukum minas samai wal ardi am may yamliku as-sam'a wal absar وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, al-qaidatul ula, kaedah yang pertama, kaedah yang dapat memberikan pemahaman kepada seseorang akan perbedaan yang sangat kentara antara agama kaum musyrikin dan agama kaum muwahhidin. Anta'lama, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, anta'lama annal kuffar alladhina qatalahum Rasulullah SAW, yaitu anda ketahui bahwasanya orang-orang kafir yang mereka diperangi oleh Rasulullah SAW, mukirun, mereka adalah orang-orang yang menetapkan bi anna Allah ta'ala huwal khaliq, bahwa Allah lah sang pencipta, ar-raziq, sang pemberi rezeki, al-mudabbir, zat yang mengatur alam semesta ini. Wa anna dzalika, namun itu semua ikrar mereka tadi semua, keimanan mereka semua akan Allah yang menciptakan dan hal-hal yang terkait rububiyah yang lainnya tadi, ternyata lam yudkhilhum fil Islam, itu tidak memasukkan mereka ke Islam. Kenapa? Karena mereka masih berbuat kesyirikan. Jadi dari sini kita ketahui bahwasanya yang namanya tauhid itu tidak hanya tauhid rububiyah saja. Kalau hanya tauhid rububiyah saja, itu dalam artian seorang hanya meyakini Allah yang mencipta, memberi rezeki, yang mengatur alam semesta, namun dia beribadah pada Allah juga beribadah pada selain Allah, maka tidak dianggap keimanan dia kepada tauhid rububiyah dan dia teranggap sebagai orang yang kafir. Kenapa demikian? Karena orang yang terlebih dahulu daripada dia, yaitu Abu Jahal, Abu Lahab dan musyrikin Quraisy yang lainnya, sudah melakukan hal serupa, yaitu meyakini Allah yang mencipta, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur alam semesta. Tidak ada keyakinan di Abu Jahal, di Abu Lahab, ada pencipta, ada pemberi rezeki selain Allah Subhanahu wa taala. Ada pengatur alam semesta selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Bahkan musyrikin zaman sekarang yang meyakini ada penguasa yang berkuasa mutlak di pantai selatan Nyi Roro Kidul, dia itu lebih kafir dibanding Abu Jahal. Ada zat yang lain selain Allah yang bisa membuat Semeru meletus, erupsi. Ada zat yang lain selain Allah yang berkuasa atas Semeru. Kalau ada yang berkeyakinan seperti ini orang lebih kafir, lebih sesat daripada Abu Jahal, daripada Abu Lahab. Karena Abu Lahab, Abu Jahal gak pernah meyakini demikian. Bisa dipahami sini? Maka dari sini keyakinan rububiyah saja itu gak cukup. Dari sini juga kita ketahui bahwasanya pertanyaan di kubur marabbuka, siapa Rabbmu, itu maknanya ialah man ma'buduka, siapa sembahanmu. Karena kalau maknanya cuma rububiyah saja, maka Abu Jahal bisa menjawab pertanyaan kubur. Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah yang telah menciptakanku. Namun Abu Jahal gak bisa jawab pertanyaan kubur. Abu Lahab gak bisa menjawab pertanyaan kubur. Kenapa? Karena sembahan dia mustarok. Dia nyembah Allah juga nyembah selain Allah. Dalilnya ialah firman Allah Ta'ala. Dalil akan hal apa? Akan bahwasanya musyrikin Quraisy juga beriman. Allah yang mencipta, memberi rezeki, mengatur alam semesta dan seterusnya. Ya, namun hal ini tidaklah cukup untuk memasukkan mereka ke dalam lingkup Islam. Mengkategorikan mereka sebagai muslim itu enggak cukup. Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya dan kepada kita semua di surah Yunus di ayat 31, "Qul, katakanlah wahai nabi kepada mereka, mayarzuqukum minas sama'i wal ard." Katakan kepada mereka wahai nabi kepada musyrikin, siapa yang memberi rezeki kali kepada kalian dari langit dan dari bumi? Amma yamliku sam'a wal absar? Terus siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr? Siapa yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Siapa yang mengatur alam semesta ini? Yang mengatur al-amr, segala urusan. Siapa itu semua? Fasayakuluna Allah. Maka niscaya musyrikin Quraisy tadi, entah Abu Lahab, entah Abu Jahal, entah Umayyah bin Khalaf, entah Ummu Jamil, semua mereka akan serentak mengatakan Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur alam semesta. Subhanallah. Kemudian kata Allah, afala tattaqun. Faqul, katakan kepada mereka, afala tattaqun. Kenapa kalian tidak bertakwa hanya kepada Allah? Dengan memberikan ibadah kepada selain Allah. Kenapa kalian malah bertakwa juga kepada selain Allah? Dengan memberikan ibadah kepada selain Allah. Konsekuensinya kalau sudah meyakini Allah yang mencipta, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menghidupkan, mematikan, yang memiliki pendengaran, penglihatan, yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dari yang hidup. Konsekuensi logisnya, kita hanya memberikan peribadatan kita, ketundukan kita, pengagungan kita, cinta kita, harap kita, kerendahan diri kita hanya kepada Allah. Ngapain memberikan itu semua kepada zat yang sama kayak kita? Diciptakan, gak bisa mencipta. Maka orang yang paling irasional adalah musyrikin. Orang yang paling gendeng musyrikin, walau dia pendidikannya tinggi secara akademis sekalipun. Orang yang paling sesat musyrikin. Orang yang paling zalim musyrikin. Siapa itu musyrikin? Yang beribadah kepada Allah, namun juga beribadah kepada selain Allah. Dalam bentuk apa? Memberikan bentuk-bentuk ibadah, segala jenis ibadah kepada selain Allah. Bisa dipahami sini ya? Nah, kalau sudah beribadah kepada selain Allah, sebagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab katakan di kitab-kitab beliau yang lain, semisal di Usul Salasah, setelah beliau menyebutkan jenis-jenis ibadah, beliau mengatakan faman sarafa dzalika syai'an min dunillah faqad musyrikun kafirun, fahuwa musyrikun kafirun, maka dia musyrik, maka dia kafir. Ya, tidak dianggap keimanan dia, ikrar dia bahwa Allah yang mencipta dan seterusnya tadi. Nah, at-ta'liq, Syekh bin Baz memberikan komentar. Al-qa'idatul ula, kaidah yang pertama ini, anta alamah, itu anda mengetahui, annal kufar alladzina qatalahum Rasulullah wassahabah, yang orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah SAW dan para sahabat di perang Badar, di perang Uhud, di perang Ahzab, ya, bahkan diserang dalam Fathul Mekah, ya, dalam perang Khandaq, ya, mukirun, mereka itu adalah orang-orang yang mengikrarkan, ya, menetapkan, meyakini bi tauhid rububiyah, akan tauhid rububiyah, bi anallaha khaliquhum wa raziquhum wa mudabbiru umurihim, Allah yang mencipta mereka, memberikan rezeki kepada mereka, mengatur segala urusan mereka, walaysa indahum fi hadza syakkun, mereka enggak punya syak, enggak punya keraguan dalam hal ini. Wajuhalul muslimin al-yawma, sedangkan orang-orang muslimin yang bodoh hari ini, yahsabu, mereka menyangka, anna hadza tauhid yakfi, anna hadza tauhida yakfi, tauhid rububiyah seperti ini itu cukup, meyakini orang yang mencipta memberi rezeki itu sudah cukup, yang penting saya meyakini Allah yang mencipta saya. Itulah yang mereka pahami dari makna la ilaha illallah. Tidak ada pencipta selain Allah. Ya. Hanya dari aspek rububiyah. Hal ini berpotensi besar menghantarkan mereka peribadatan kepada selain Allah. Kenapa demikian? Karena sudah tidak ada nafyun, tidak ada isbat. Tidak ada penafian, pengingkaran, peniadaan, pengkufuran terhadap segala peribadatan yang disembah selain Allah. Dan pelakunya dikafirkan juga. Enggak ada. Atau sekedar isbat. Ya. Sekedar menetapkan peribadatan diberikan pada Allah. Namun tidak ada nafyun. Ya. Tidak ada penafian, tidak ada pengingkaran. Barakallahu fikum. Kalau mau ngaji duduk, ya. Osit, Rosit. Pisah duduknya Rosit. Ah. Pisah, Ebo. Sebelah situ Ebo. Jangan duduk dekat Rosit. Ah. Jagain. Ya. Rosit, sini. Dingin ntar. Ah, di karpet tuh. Ah, dekat abangnya. Ah, Bima. Ah. Nah, biar enggak kedinginan. Ya, wa hadza minal jahli, ini termasuk kebodohan kata Syekh. Itsarul musyrikuna, karena kalau meyakini demikian, tauhid rububiyah saja cukup, yaitu meyakini Allah yang mencipta memberi rezeki, itu sudah cukup. Maka berarti musyrikun Quraisy berarti a'lama minhum. Lebih mengetahui akan hakikat tauhid daripada mereka. Fa idza aqarra ahaduhum birububiyyah. Ya, wa qala, dan apabila salah seorang di antara mereka sudah mengikrarkan akan rububiyyah dan mengatakan innallaha rabbi Allah rabbku wa khaliqi penciptaku wa raziqi pemberi yang memberikan rezeki kepadaku. Ya. Fa inna dzalika la yakfi. Ahli itu enggak cukup. Fal musyrikun, orang musyrikun zaman dahulu, musyrikun Quraisy, aqarru bidzalik, sudah menetapkan hal itu. Wa yaqulu ta'ala, Allah taala berfirman, wala in sa'altahum man khalaqahum, kalau engkau bertanya kepada mereka, wahai nabi, siapa yang memberikan, siapa yang mencipta mereka, la yaquluna Allah. Mereka akan menjawab Allah. Wa yaqulu la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau engkau tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi, wasakhkharas syamsa wal qamar, siapa yang menundukkan matahari dan bulan, la yaquluna Allah. Tentu mereka akan menjawab Allah. Fa anna yufakun, terus gimana ceritanya kalian bisa dipalingkan? Fal musyrikun mukirruna bidzalik. Musyrikun sudah menetapkan hal ini. Qala ta'ala qul yani ya Muhammad, wa Allah ta'ala berfirman, qul, katakanlah wahai Muhammad. Ma qul may yarzuqukum minas samai wal ard, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Amma yamliku sam'a wal absar, siapa yang memiliki zat yang memiliki penglihatan pendengaran? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan sebaliknya? Wa may yudabbirul amr, siapa yang mengatur segala urusan? Fasayaqulunallah, maka mereka pasti niscaya akan menjawab Allah tanpa ada keraguan. Fakul, katakan kalau begitu kepada mereka wahai Nabi, afala tattaqun, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Sudah tahu Allah yang mencipta, mas kenapa juga masih beribadah kepada selain Allah? Nah, lanjut Ihsan. Suma qala bima annakum tarifuna hadza afala tattaquna al-isyraka billahi wa tarji'una ila tauhidi wal haqqi fahum ya'rifuna hadhihi al-umura wa yukirruna biha lillahi wa ma'a hadza lam yanfa'hum dhalika bal qatalahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li'annahum ma khassallahu khassallaha bil ibadati bal asyraku ma'allahi allata wal uzza wa manata wa asnamahum al-kathirata. Fattauhidu huwa sarful ibadati lillahi wahdahu wal imanu bi annahu wahdahu al-mustahikku laha duna ma siwahu. Wa mimma yubayyinu laka hadha annal musyrikina yakuluna ma da'awnahum wa ma tawajjahna ilaihim kama fil qa'idati tsaniyati illa li talabil qurbati wasyafaati. Nah. Wa bima annakum ta'rifuna hadha afala tattaquna al isyraka billah wa tarji'una ila tauhidi wal haqq. Makna ayat di atas, karena kalau kalian sudah mengetahui hal ini, Allah yang mencipta, memberikan rezeki dan seterusnya, afala tattaqun, kenapa kalian tidak takut al-isyraka billah, menyekutukan Allah dalam ibadah? Ya, mutarji'una ila tauhid, kenapa kalian tidak kembali kepada tauhid wal haq dan kebenaran? Fahum ya'rifuna hadhihi al-umur, mereka mengetahui hal ini semua. Wayukiruna bihalillah, mereka juga telah mengikrarkan hal ini kepada Allah, yaitu tahu semua Allah yang mencipta. Wa mahada, namun hal yang demikian lam yanfa'hum dalik, itu semua tidak memberikan manfaat untuk mereka. Ya, bal qatalahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka, menyerbu mereka, para sahabat membunuh mereka, menghalalkan darah dan harta mereka. Ya, dalam peperangan. Tapi barakallahu fikum, enggak guna apa yang mereka yakini. Barakallahu fikum. Li'annahum ma khassallaha bil ibadah. Kenapa? Karena mereka tidak mengkhususkan Allah dalam ibadah. Mereka beribadah pada Allah, tapi juga beribadah pada selain Allah. Bal asyraku ma'allahi al-lata. Mereka menyekutukan Allah dengan lata dalam ibadah. Mereka beribadah pada Allah, juga beribadah pada selain Allah. Beribadah pada lat, orang soleh, yang dermawan, suka memberikan jamaah haji roti gratis. Ketika dia mati, wafat, kuburannya dikenang, diagungkan, ada kuncen, akhirnya diibadahi. Diibadahinya pun bukan musyrikin Quraisy meyakini Lat yang mencipta, Lata yang yang memberi rezeki, mengatur alam semesta. Enggak ada keyakinan kayak gitu. Keyakinan mereka hanya nanti di kaidah kedua. Wa na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kita enggak beribadah kepada dia kok, melainkan ya, agar dia mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini keyakinan musyrikun hari itu dan hari ini. Yang mereka berbondong-bondong ke kuburan wali berziarah, bukan sekedar ziarah. Ternyata di situ mereka memberikan ibadah kepada wali-wali tadi, kepada kuburan-kuburan keramat tadi. Dengan berdoa kepada mereka, meminta kepada mereka, beristighosah kepada mereka, beristiadah kepada mereka, menyembelih untuk mereka. Dan kalau ditanya, kalian nyembah dia? Enggak. Terus apa? Kami ya sama seperti musyrikin Quraisy. Mana mudah nilai yukarimuna illallah zulfa. Kami enggak beribadah kepada dia kok, melainkan agar dia mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Dia dekat dengan Allah, kami jauh. Dia orang suci, kami orang yang kotor. Dia orang soleh, kami orang yang salah. Jadi enggak pantas dianalogikan hubungan Allah dengan Khalik. Hubungan Allah dengan hamba, hubungan hamba dengan Khalik, dengan sang pencipta, seperti hubungan hamba dengan pemimpin yang makhluk juga. Kan kayak kita mau ketemu presiden, gak bisa, kita rakyat jelata. Kita mesti pakai perantara. Mau ketemu raja pakai perantara. Perantaranya siapa? Menterinya, pejabatnya, ininya, itunya, itunya. Sama seperti keyakinan Nasrani. Orang-orang Nasrani begitu, di Injil-Injil mereka meyakini hubungan mereka dengan Tuhan Bapa yaitu Allah, dengan Roh Kristus yaitu Yesus, Nabi Isa. Maka tuh musyrikin hari ini atau anak-anak muda yang ngaji, yang beralih ngajinya ke arah kuburiyun, sekarang membolehkan istighosah juga, tawasul kepada zat. Coba ganti zat orang solehnya. Oh boleh kau beristighosah. Ini di kitab ini boleh, kata Imam Ar-Romli, boleh, boleh. Kau beristighosah pada orang soleh. Bertawasul kepada zat orang soleh. Ganti orang solehnya. Wahai Nabi Isa bin Maryam, sampaikan hajat kami kepada Allah. Ah, mirip dengan siapa? Nasrani. Mirip dengan Nasrani. Tafadhal tuh, silakan kayak begitu. Biar tahu berarti. Mirip dengan siapa? Nasrani. Oh, kami kan enggak pakai salib. Kami kan enggak makan babi. Kami kan enggak meyakini ya Nabi Isa anak Tuhan. Emangnya kafirnya Nasrani cuma dari aspek meyakini Nabi Isa sebagai anak Allah? Udah itu aja. Kalau ada ensiklopedia kekafiran Nasrani, itu dari A sampai Z, Z sampai A, bukan cuma satu aja. Baru dibilangin, canda. Nah. Sini, Rosid. Nah. Yahya, misah duduknya. Nah, kalau dibilangin langsung deh belagak kalem. Langsung pura-pura manis. Nah, bisa aja. Tuh, langsung ngumpet di balik kotak amal. Ya. Bal asyraku ma'allahi allata wal uzza wa manata wa asnamahum al-kasirata. Maksudnya mereka menyekutukan Allah dengan lata, uzza, manat, dan berhala mereka yang banyak. Fatauhiduhu wasarful ibadati lillahi wahdah. Ini tauhid. Yaitu memalingkan ibadah hanya kepada Allah semata, bukan kepada selain Allah. Wal imanu bi annahu wahdahul mustahiqqu laha duna ma siwahu, dan mengimani bahwa Allah lah semata yang berhak atas ibadah tadi, bukan selain Allah. Ini baru tauhid. Ya. Wa mimma yubayyinu laka hada anna al-musyrikin yaqulun Ya, dan di antara hal yang menjelaskan kepada anda bahwa musyrikin mengatakan ma da'awnahum wa ma tawajjahna ilaihim, kami enggak berdoa kok, beribadah kok, menyeru mereka kok, tidak menghadapkan diri kami kepada mereka kok. Ya. Kama fil qaidati tsaniyah, nanti sebagaimana di kaidah kedua, kami enggak beribadah pada mereka kok illa li talabil qurbati wa syafaati, kecuali dalam rangka mengharapkan kurbah, pendekatan diri kami kepada Allah semakin dekat dengan perantara mereka, karena mereka lah fasilitator, pihak ketiga yang menjembatani hubungan kami, doa kami, permohonan kami dengan Allah, dan hanya ingin syafaat aja. Persis musyrikin Quraisy dengan musyrikin hari ini. Ya. Bisa dipahami sini. Nah, kita masuk ke kaidah kedua. Faddal Ihsan. Saya yang baca dulu, nanti Ihsan biar baca di syarahnya, biar cepat. Biar cepat khatamannya. Ya. Baik, al-qaidatu as-saniyatu. Kaidah yang kedua, annahum yaqulun, mereka menyatakan mada aunahum wa matawajjahna ilaihim illa litalabil qurbati wasyafaah. Kata mereka musyrikin Quraisy, kami enggak beribadah kok, berdoa kok kepada berhala ini, penghuni kuburan keramat ini. Kami tidak menghadapkan diri kami kok dalam bentuk kecintaan, berendah diri ibadah kepada mereka illa litalabil qurbah wasyafaah, kecuali dalam rangka minta pendekatan diri kepada Allah lebih dekat lagi melalui mereka dan minta syafaat mereka. Dalil qurbah, dalil mereka hanya minta pendekatan diri kepada Allah ialah firman Allah Ta'ala walladzina takhadu min dunih, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai tempat ibadah awliya, yaitu menjadikan wali-wali, mereka mengatakan mana abuduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa, kita enggak beribadah pada mereka kok kecuali agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Innallaha yahkumu bainahum ma fi ma hum fihi yakhtalibun. Allah akan menghukumi, memberikan keputusan di antara mereka terkait tentang apa yang mereka perselisihkan. Dan Allah katakan, apa yang mereka katakan kecuali agar mereka dapat dekat dengan Allah sedekat-dekatnya, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang yang pendusta. Dusta mereka kalau mereka mengatakan mereka ingin mendekatkan diri kepada Allah. Dusta. Dan Allah sebut mereka kafar, kafir mereka. Ya. Wadalilu syafaat, dalilu syafaat. Kata mereka, itu cuma ingin dapat syafaat kok. Mereka orang soleh. Wayabuduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat kepada mereka. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, ya ini dalih mereka, pembelaan mereka, argumentasi mereka, haula'i syafa'una indallah. Mereka adalah pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Fa syafa'atu syafa'atan, syafaat itu ada dua. Syafaatul manfiyatun, syafaatun musbatatun, syafaat manfiyah yang ditiadakan karena tidak memenuhi syarat syafaat. Dengan diminta kepada selain Allah. Ya, padahal syafaat itu milik Allah semua. Dan yang kedua, syafaat musbatah. Syafaat yang ditetapkan karena terpenuhi syarat. Yaitu syaratnya bahwa orang yang memberikan syafaat, yang diberikan kewenangan syafaat karena Allah memuliakan mereka, nabi, rasul, malaikat, orang soleh, para wali, mereka tidak bisa memberikan syafaat dengan sekonyong-konyong, serta-merta inisiatif pribadi, kecuali dengan izin Allah. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua apa? Al-masyfu', orang yang diberikan syafaat adalah orang yang diridhoi Allah, ucapan dan amalannya itu mukmin walaupun pelaku dosa besar. Paham enggak sini? Namun enggak batal Islamnya, enggak murtad dia. Paham enggak sini? Maka kuburiyun, mimpi dapat syafaat. Kenapa? Karena mereka musyrik. Mereka musyrik. Nah, fasyafa'atul manfiyah makana tutlabu min ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah. Syafaat manfiyah yang ditiadakan ialah yang diminta kepada selain Allah, yang tidak ada yang mampu akan hal tersebut kecuali Allah. Dia minta diringankan dari azab, dia minta dimasukkan ke surga, dihindari dari neraka. Memangnya ada yang mampu selain Allah? Nabi mampu? Enggak. Nabi memberikan syafaat dapat izin dari Allah. Nanti Nabi minta kepada Allah. Dan maka syafaat itu milik Allah. Wa anna syafa'ata lillahi jami'ah. Enggak boleh minta kepada Nabi. Paham enggak sini? Ya. Wa dalilu qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang beriman, infakkanlah rezeki yang kami telah berikan kepada kalian, beribadahlah kalian, beramallah kalian, sebelum nanti datang suatu hari, yaitu hari kiamat. Tidak ada lagi nanti jual beli, tidak ada khullah, teman dekat kekasih dekat, tidak ada syafaat. Wal kafiruna humudz zalimun. Orang kafir mereka itulah orang-orang yang zalim. Wasyafaat, wasyafaatul musbatah, syafaat musbatah ialah tutlabu minallah, yang diminta hanya pada Allah. Wasyafi' mukrimun, itu bukan mukrimun ya. Mukramun ya, harusnya ya. Wasyafi' mukramun bisyafaat. Maka yang memberikan syafaat dia dimuliakan oleh Allah ya, dengan bisa memberikan syafaat. Wal masyfu' lahu, dan orang yang diberikan syafaat, man radiya qawlahu wa amalahu ba'dal izni, ialah orang yang diridhoi Allah ucapan dan amalannya itu, mukmin, dan setelah dapat izin dari Allah. Kama qala ta'ala, man zalladhi yashfa'u indahu illa bi'izni. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisinya ya, di sisinya, kecuali setelah dapat izin darinya. Fadal lisan. Qala Syekh rahimallahu taala, yakni ma qasadna annahum yakhluquna aw yarzuquna aw yudabbiruna al umura aw yuhyuna al mauta. Baik. Nah, maknanya adalah kata mereka, kami enggak memaksudkan kok menunjukkan, enggak meyakini bahwa mereka yang menciptakan, memberikan rezeki, mengatur segala urusan, menghidupkan yang mati. Kami enggak meyakini wali ini yang telah mati ini, penghuni kuburan keramat ini, begitu punya rububiyah, enggak. Terus fa inna dzalika kulluhu lillahi azza wa jalla. Nah, semuanya itu milik Allah. Hak prerogatif dari mencipta, memberikan rezeki dan seterusnya itu milik Allah. Terus walakin qasadnahum li syafa'u lana liqarribuna ilallahi zulfa. Nah, namun kami tujukan ibadah kepada mereka agar mereka memberikan syafaat kepada kami. Ya. Nah, agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Terus di annahum ahsanu minna, karena mereka lebih baik daripada kami. Fahum ashabu dinin. Ah, fahum ashabu dinin, karena mereka adalah orang-orang yang religius. Walahum ta'atun. Nah, mereka memiliki berbagai ketaatan. Walahum a'malun salihatun. Ah, mereka memiliki banyak amal soleh. Walihada na'buduhum wa nada'uhum wa nastagisu bihim liqarribuna ilallahi wa liyashfa'u lana. Taib, oleh karena itu kami beribadah pada mereka, berdoa pada mereka, beristighosah, minta pertolongan dikala genting dalam konteks permohonan pertolongan tidak yang mampu mengabulkannya kecuali Allah, kepada mereka ya, agar mereka mendekatkan kami kepada Allah, agar mereka nanti memberikan syafaat untuk kami. Nah, terus kama qala jalla wa ala anhum fi surati Zumar, walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Nah ya, sebagaimana Allah firmankan hal ini surah Zumar, dan orang-orang yang menjadikan wali-wali selain Allah, mereka mengatakan kami tidak beribadah pada mereka melainkan agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Annahum lam ya'budu al-anbiya'a was-salihina illa liqarribuhum ila Allahi zulfa. Itu agar mereka ya, annahum lam ya'budu al-anbiya, kata mereka, Mereka itu meyakini bahwasanya mereka enggak menyembah nabi, enggak menyembah orang soleh, melainkan agar para nabi orang soleh tadi mendekatkan diri mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. qala ta'ala innallaha yahkumu bainahum fi ma hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadibun kuffar. Baik, akhirnya Allah firmankan, Allah yang akan memutuskan perkara yang mereka perselisihkan. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang yang kadzib, dusta mereka, dan mereka orang-orang kafir. Terus waqad sammahumullahu fi hadhil ayati bil kadzabati wal kafarati fa hadza yadullu ala anna ibadatahum iyyahum litalabi taqribi annahu kufrun wa riddatun. Baik. Allah namakan mereka dalam ayat ini bahwasanya mereka adalah para pendusta. Kafarah, orang-orang kafir. Maka ini menunjukkan bahwasanya ibadah mereka yang ditujukan kepada orang-orang soleh tadi dalam rangka mencari takrib, pendekatan diri kepada Allah, itu adalah kekufuran dan kemurtadan. Wa inna lam yakulun. Itu bagusnya wa in lam yakulun, gitu ya. Bukan inna ya, tapi wa in lam yakulun. Karena inna enggak masuk ke mana? Ke huruf. Huruf. Ya, wa in lam yakulu. Ya, wa in lam yakulu. Itu pun bukan yakulun ya. Yakulu. Majzum bihadaf nun. Ini banyak keliru. Cetakan malum aja human error ya. Terus wa in lam yakulu annahum yakhluquna wa yarzuquna fa in kanu yad'unahum wa yastaghisuna bihim wa yunzaruna lahum wa yadbahuna lahum because di kurbati wa annahum yashfa'una lahum fa hadha huwa al-kufru fa'alahu al-mushrikuna al-awwaluna wa li hadha sammahum kadzabatan wa kafaratan. Nah, walaupun mereka tidak mengatakan bahwasanya ya annahum, yaitu yang mereka ini berhala-berhala ini, orang-orang soleh ini yang mencipta, memberikan rezeki, mereka enggak mengatakan demikian. Ya. Fa in kanu yad'unahum. Nah, jika mereka beribadat, berdoa kepada berhala-berhala tadi, beristighosah kepadanya, bernazar kepadanya, menyembelih untuknya dengan tujuan kurbah, mendekatkan diri kepada Allah, ya, meyakini apa bahwasanya mereka memberikan syafaat, berhala-berhala tadi memberikan syafaat untuk mereka, maka ini adalah kekufuran yang dilakukan oleh musyrikin terdahulu, dan Allah namakan mereka sebagai para pendusta dan orang-orang kafir. Ya, terus li'annahum kadzabu biqaulihim annahum yuqarribuna ilallahi wa kafaru bihadzal amali yaqulu subhanahu wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Ya, karena mereka berdusta. Mereka mengatakan bahwasanya berhala-berhala ini yang mendekatkan diri mereka kepada Allah, ini dusta, mana ada. Dan mereka kafir dengan amal ini. Makanya Allah firmankan wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syafa'auna indallah. Mereka beribadah kepada selain Allah. Jadi perbuatan mereka dengan meminta, berdoa kepada selain Allah tadi sudah dikategorikan ibadah kepada selain Allah, yang enggak bisa memberikan manfaat, mudarat untuk mereka, dan mereka mengatakan ini adalah pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Ya, terus yan fa aqarru bi anna alihatahum la tanfa'u wa la tadurru wa annahum yashfa'una lahum. Baik, mereka mengikrarkan bahwa sembahan-sembahan mereka sendiri pun enggak memberikan manfaat, tidak memberikan mudarat. Itu cuma memberikan syafaat aja untuk mereka. Ya. Lanjut. Wa yaqulullahu jalla wa ala fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Wa yaqulu ta'ala ma lidh-dhalimin min hamimin wa la syafi'in yuta'. Nah. Maka Allah berfirman, fama tanfa'u syafa'atus syafi'in. Maka syafaat, orang-orang memberikan syafaat itu enggak bisa memberikan manfaat untuk mereka. Ya. Wa ma lidh-dhalimin, Allah kategorikan mereka orang zalim karena mereka berbuat syirik. Orang zalim itu enggak memiliki teman dekat, enggak memiliki juru pemberi syafaat yang yuta, yang ditaati. وَهَذَا شِرْكُ أَبْطَلَ حُصُولَ الشَّفَاعَةِ لَهُمْ. Maka kesyirikan ini akhirnya menggugurkan, membatalkan adanya syafaat untuk mereka. Karena mereka sudah berbuat syirik, orang musyrik itu gak dapat syafaat. Karena yang diberikan syafaat hanyalah orang yang diridhoi oleh Allah amal dan perbuatannya, yaitu mukmin, walaupun pelaku dosa besar. Terus walam yanfa'hum bal darrahum. Nah, enggak bisa memberikan manfaat untuk mereka, bahkan memudaratkan mereka. Terus wa innamal ladzi yanfa'uhum huwat taubatu ilallahi wal istiqamatu 'alat tauhidi. Nah, yang memberikan manfaat buat mereka itu bertobat dari kesyirikan tersebut, bertobat pada Allah. Ya, dengan ya mentauhidkan Allah dan istiqamah di atas tauhid. Terus wa ibadatun lillahi wahdahu wal bu'du anil isyraki kama huwa makna la ilaha illallahu. Beribadah pada Allah wahdahu, bukan, itu keliru ya tulisannya, ada ta'nya, bukan ta' marbutah. Wal bu'du, dan menjauhi dari perbuatan syirik, sebagaimana inilah makna la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar illallah, kecuali Allah. Yakni ya khusunallaha bil ibadati wad du'ai wal khaufi war raja'i wadh dhabhi wan nadhari wa la yusyrikuna ma'allahi ahadan la nabiyyan mursalan wa la malakan muqarraban wa la jinniyan wa la ghayra dhalika fa hadha huwa dinullahi. Yaitu maknanya mereka mengkhususkan ibadah hanya kepada Allah. Mengkhususkan Allah dalam ibadah, yaitu mengkhususkan ibadah itu apakah doa, takut mereka, harap mereka, sembelihan mereka, nazar mereka. Mereka tidak menyekutukan siapapun dalam peribadatan mereka dengan Allah. Ya, ketika mereka beribadah pada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan siapapun. Apakah nabi yang diutus, malaikat yang didekatkan dengan Allah sekalipun, Jibril, tidak pada jin ataupun yang lainnya. Maka inilah agama Allah, dinul khalis. Terus fa inna tauhida wad-dina wal islama huwa sarful ibadati lillahi wahdahu wa adamu sarfiha li ghairihi walau za'ama annal ghaira la yakhluqu wa la yarzuqu wa man sarafa lahu ibadatan minal ibadati faqad kafara. Naam. Maka tauhid, agama Islam ini adalah memalingkan ibadah hanya kepada Allah semata, tidak memalingkannya kepada selain Allah. Walaupun seandainya dia mengklaim bahwasanya selain Allah, ya, tidak bisa mencipta, tidak bisa memberi rezeki. Ya. Wa man sarafa lahu ibadatan minal ibadah. Ya. Namun siapa yang memalingkan ibadah itu kepada selain Allah, kepada apa? Wa man sarafahu lahu. Ya. Ini kok kalimatnya rancu ya. Wa man sarafa li ghairihi, itu harusnya faqad kafara, baru itu kafir. Maka barang siapa yang memalingkan ibadah tadi kepada selain Allah, maka dia kafir. Ini dia, mungkin ini salah ketik ya, karena ini transkrip. Syekh bin Bas itu tidak menulis, Syekh bin Bas buta. Ini transkrip dari ceramah Syekh bin Bas mungkin. Ya. Iya mungkin. Bukan zigoiri. Ya. Walaupun dia meyakini selain Allah itu enggak mencipta, enggak memberi rezeki. Ya. Namun siapa yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka faqad kafara. Terus wa ini taqadu hadza fahum ya'lamuna anna ma'budatihim la takhluqu wa la tarzuqu wa annahum fakiratun wa mamlukatun falam ya'zirhumullahu bidzalika. Baik. Ya, walaupun mereka meyakini ya fa ya wa ini taqadu hada. Ya, fahum ya'lamun. Walaupun mereka meyakini ini, mereka pun mengetahui bahwasanya sembahan-sembahan mereka tadi selain Allah, togut-togut mereka, tidak bisa mencipta, tidak bisa memberikan rezeki. Dia fakir, dia justru mamlukah, dikuasai ya oleh Allah. Ya. Namun mereka memberikan ibadah pada selain Allah, falam ya'zir humullahu bidzalika. Allah tidak memberikan uzur kepada mereka akan hal ini karena perbuatan mereka memberikan ibadah kepada selain Allah. Terus bal kaffarahum bi talabihim asyafa'ata min ghairillahi wa sarfihim al ibadata li ghairihi wa sarfahum wa sarfahum. Ma'tuf ke bukannya bal kaffarahum, bahkan Allah mengkafirkan mereka dengan permintaan syafaat mereka, bitalabihim asyafa'ata min ghairi kepada selain Allah, ya. Kemudian wasarfihim al ibadata li ghairillah. Dan karena mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah, falhasil, maka kesimpulannya falhasilu anna du'aahum ghairallahi wastighasatahum bi ghairil halli wa sarfahum ba'dal ibadati li ghairillah yaj'alul 'abda musyrikan. Nah, maka kesimpulannya doa mereka kepada selain Allah, istighosah mereka bi ghairil halli. Ya, hal itu halla yahullu hallun itu yang nampak gitu. Istighosah mereka kepada selain yang nampak. Ya. Kepada selain yang nampak. Artinya permohonan pertolongan mereka kepada yang gaib. Ya, selain Allah. Kalau kita minta tolong kepada yang nampak, saya minta tolong kepada Ahmad, "Ma, tolongin saya nih, istighosah. Saya lagi genting ini, tangan saya berdarah-darah." Ahmad mampu, itu boleh. Namun kepada yang bigoril hal, kepada sesuatu yang enggak nampak, dia enggak mampu. "Wahai Syekh Abdul Qadir, jelasin tolong ini. Saya mau sekarat, ya, saya sekarat ini itu." Ah, itu apa? Dan peribadatan, pengalihan mereka sebagian ibadah pada selain Allah, itu menjadikan seorang hamba menjadi musyrik. Terus wa in aqarra bi anna Allah huwal khaliqur raziqu al mudabbiru wa in aqarra anna ma'budatihim la tanfa'u wa la tadurru. Nah, walaupun mereka mengikrarkan Allah lah yang mencipta, memberi rezeki, mengatur alam semesta, mereka mengikrarkan sembahan-sembahan mereka enggak memberikan manfaat maupun mudarat, mereka meyakini hanya Allah yang memberikan manfaat dan mudarat, lakinnahu yuridu syafa'atahum au yuridu an yuqarribuhu. Nah, namun mereka hanya ingin syafaat dari wali-wali tadi yang mereka ibadahi, menginginkan agar wali-wali tadi mendekatkan diri mereka kepada Allah. Fahada la yukhlisuhu minasyirki. Nah, ini semua enggak dapat membebaskan mereka dari kesyirikan. Falladhi ya'budu al-badawi au ya'budu asy-syekh Abdul Qadir al-Jilani au ya'budu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam au ya'budu sanaman au jinniyan wa yaqulu innahu ya'taqidu annahu yuqarribuhu wa la ya'taqidu annahu yakhluqu au yarzuqu fa innahu yubayyinu lahu anna hadha huwa syirkul akbaru. Baik, maka orang yang menyembah badawi, menyembah Syekh Abdul Qadir Jilani, beribadah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, beribadah pada patung berhala, jin, mereka mengatakan sesungguhnya ya taqid annahu yuqarribu, sesungguhnya dia cuma meyakini, ya, itu hanya badawi tadi hanya mendekatkan diri mereka kepada Allah, ya taqid annahu yakhluq, dia enggak meyakini kok badawi ini Abdul Qadir Jilani ini yang mencipta memberi rezeki. Fa innahu yubayyinu lahu anna hadha huwa al-musyrikul akbar, maka ini sudah yubayyinu lahu, ini sudah dijelaskan kepada dia bahwasanya itulah kesyirikan akbar, wa anna hadha huwa ad-dinu al-musyriku al wa anna hadha huwa, ini jangan ad-din ya, dinu jangan tanpa alif lam, ini keliru nih, wa anna hadha huwa dinul musyrikin, begitu tanpa alif lam, ini dikasih alif lam ya, ini keliru karena dia mudhaf, inilah agama kaum musyrikin ya, alladhi kanu alaihi, yang mereka musyrikin ada di atas agama tersebut. Yaqul ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa, kata mereka kita tiba beribadah kok kepada wali-wali ini agar wali-wali ini mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-sedekatnya. Fal wajibu alaih ayahdar hadad dina ay dina musyrikin, maka yang wajib bagi dia untuk menjauhi ya agama ini, itu agama kaum musyrikin, bitawbati wan nusuhi, dengan taubat nasuha, wal ikla'i an hadha syirki, menanggalkan kesyirikan ini, wa ta'limi ma lam yanfaq man lam yafqahu dzalika min ikhwanihi wa ashiratihi, Dan dia mengajarkan kepada orang yang enggak memahami hal ini. Apakah saudara-saudaranya, kerabatnya, wa ahli baiti, keluarganya. Wa ta'limi ma lam yafqah dzalika min ikhwani wa ashiratihi. Wa ahli baiti, sama juga diajarkan pada keluarganya. Wa yakunu indahu nasyatun fi tilka dakwati. Dia mesti bersemangat dalam dakwah ini, dakwah tauhid. Wa yahris kadzalik. Dia mesti antusias ala tafhimihim, untuk memberikan pemahaman kepada mereka. Anna qawlahum annal aliha allati abaduha lam yaqdi, lam yaqdiru, itu harusnya lam yaqdiru ya. Lam yaqdiru itu kurang hurufnya. Lam yaqdiru. Ya. Ya itu memang kurang ini. Catat banyak keliru catatannya ini, cetakan ini. Ya, bahwa ucapan mereka, sembahan-sembahan yang mereka sembah itu tidak akan mampu linafiha aw lidarriha, untuk memberikan manfaat ya, atau mudarat kepada mereka. Wa innama qasaduha li syafaatihi. Ya, dan yang mereka inginkan hanya dapat syafaat dari wali-wali tadi. Wa taqribiha, dan pendekatan diri mereka kepada Allah. Fa inna hadha huwa syirkul akbaru. Inilah kesyirikan akbar. Likaunihim qasadu taqribaha ilallahi wa syafa'ataha indahu, karena ya mereka menginginkan, ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin dapat syafaat Allah, syafaat dari juru pemberi syafaat tadi, yaitu berupa wali-wali yang mereka ibadahi tadi, indahu, di sisi Allah. Fasarafu laha al-ibadata, akhirnya mereka memalingkan untuk selain Allah tadi ibadah. Fahadah huwa syirku al-akbaru, inilah syirik akbar. Tapi cukup ya, nanti pekan depan kita masuk ke al-qa'idatu salisah dan al-qa'idatu ar-rabi'ah ya, yang khataman insyaAllah ya, karena di kaidah ketiga Syekh bin Baz tidak menjelaskan ya, pekan depan insyaAllah kita khataman. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.